bahagianya diriku telah milikimu, tak pernah ku meragu. Tak lagi ku mencari cinta selainmu, takkan ku tinggalkan kamu. Jika ku dapat menata jalanku, ku ingin kau selamanya denganku. Engkau wanita tercantikku, ku ingin kau tahu. Maukah kau jadi teman cintaku? Selainmu, takkan ku tinggalkan kamu. Jika ku dapat menata jalanku, ku ingin kau selamanya denganku. Engkau lelaki terbaikku, ku ingin kau tahu. Ku ingin kau jadi teman cintaku. Jangan pergi dari hidupku, tetap di sini temaniku. Sungguh ku tak mau kamu jauh dariku. Jangan tak setia padaku, kau hanya untukku. Engkau wanita tercantikku, ku ingin kau tahu. Ana uhi bukit itu apa sih artinya? I love you. Engkau